Wa idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabb jami'al alamin bi ni'amihi. Naam. Katakanlah Rabbku adalah Allah, Rabb yang telah mentarbiyah aku dan telah mentarbiyah seluruh alam ini dengan segala nikmatnya. Ya, ini berangkat dibaca. Lama bayana asyirku rahimahullah ta'ala al-usula as-salasata mujmalatan aroda ayyubayyinaha mufassalatan wahidan biadillatiha minal kitabi wa sunnati wa min ayati lahi fil kawni wa min adillatil akliyati wahakada yajibu antubana al-aqaidu ala adillatil kitabi wa sunnati wa ala nadhuri fi ayatil lahi al-qawliyati bin ajli al-antarsukho wa tasbuta fil qalbi wa tasbuta syubah wa amma al-aqwalu al-mabniyatu ala syubhati wa ala syukuki wa ala aqwali nasi wa taqdiri al-a'ma fa innaha aqwalu zailatun la tasbutu wa hiya urdatun lil-aqbi Taib. Ketika Syekh menjelaskan usul salasah secara mujmalah global, maka beliau di sini hendak menjelaskan secara terperinci satu demi persatu dengan dalil-dalilnya dari Quran dan Sunnah dan dari ayat-ayat Allah yang kaun. Ayat kauniyah itu bukan ayat yang berupa tekstual, tetapi ayat berupa tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, yang tidak tertuliskan tapi tanda-tanda kekuasaan Allah dari alam semesta ini. Ini namanya ayat kauniyah. Wa ala nadhar juga berdasarkan nadhar bi ayatillah berdasarkan penelitian terhadap ayat-ayat Allah yang kauniyah. Min ajli an tarsukha wa tasbutu agar semakin mantap dan semakin tegar kokoh fil qalbi di qalbu wa tazula dan agar hilang jami'u syubah segala macam syubhat. Kemudian wa amal aqaid adapun akidah yang dibangun di atas segala macam syubhat, keraguan dan di atas ucapan manusia dan taklid a'ma yang buta, maka adalah akidah yang zailah, yang fana, prematur, ya, yang la tasbut, tidak kokoh. Dan akidah semacam ini hiya urdatun linnaqdi. Ya. Maka akidah-akidah yang semacam ini urdah, terbuka, artinya terbuka peluang, sangat mudah untuk dinaqad, ya, untuk ditolak, ya, untuk ditolak akidah-akidah yang semacam ini, ya, untuk disangkal, urdatun lil-ibtal, dan sangat mudah terbuka untuk dibatalkan. Ya, terus lanjut sini. Sabah Behar. Rahimahullahu di siap al-adilati ala hadil usuli dalasati fala yamurru aslun minha illa waqad da'amahu waqad da'amahu da'amahu waqad da'amahu bil-adilati wal-yarohini al-yakiniyati al-lati tatbu bisyukuka wal-ahwa'a watarsuhu al-aqidata fil qalbi al-aqidatu qalbi terus. Fala budda an ta'rifa rabbaka azza wa jalla wa an tajiba bi jawabin sahihin mabniyyin 'ala al-yaqini wal burhani. Faqul rabbi Allahu hadha huwa al-jawabu alladhi rabbani wa rabba jami'al 'alamina bi ni'amihi. Hadha istidlalu 'aqli. Maka tidaklah akidah itu menjadi tegar dan seluruh hukum-hukum syar'i kecuali dengan dalil dari Quran dan Sunnah, dengan dalil-dalil akli yang diterima musallamah. Oleh karena itu Syekh Aksara memperbanyak membawakan dalil-dalil dari dalil-dalil terhadap tiga landasan ini. Ya, maka pada yang muru tidaklah terlewati satu usul ya dari minha dari kitab ini illa waqad da'amahu bil adillah, melainkan beliau akan menyokongnya, mendukungnya dengan dalil-dalil burhan, bukti yakiniyah yang yakin, yang dapat menghalau atau turdu syukuka keraguan wal ahwa dan hawa nafsu. Matar sukul aqaidu fil qalbi, dan akidah akan semakin mantap di dalam qalbu. Nah, kemudian Syekh menyatakan faida kila laka, apabila dikatakan pada anda, yaitu idza su'ilta, apabila anda ditanya siapa rob anda, makinlah sepertanyaan yang akan waridun, yang akan terjadi, yang memang warid, akan memang real ya. Su'il satu sekila, anda akan ditanya tentangnya di dunia dan di akhirat, maka anda mesti anta'rifa rabbak walabuda anta'rifa rabbak, maka anda wajib mengenal rob anda. Dan anda menjawabnya dengan jawaban yang benar yang dibangun di atas keyakinan dan bukti. Faqul rabbi Allahu hadza wal jawab. Maka jawablah ketika ditanya man rabbuka, jawablah Rabbku adalah Allah, itulah jawabannya. Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin. Yang ialah Rabbku dan Rabb seluruh alam dengan segala nikmatnya. Ini istidlal akli. Terus dibaca. Rabbi الرب جل وعلا هو الذي يربي جميع عباده من عنده ويغذيهم برزقه يخلقهم بعد أن لم يكون شيئا مخلوعا في بطون أمهاتهم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاثة ويصال إليهم الرزق ويصل به الرزق حتى في بطون امهاتهم ولذلك ينمو جسم اليمين في بطن امه ويكبر لانه يصل اليه الرزق من الله سبحانه وتعالى ويصل اليه ويقول Nah. Maka Rabb Allah Jalla wa'ala, ya, ya, maka Allah Jalla wa'ala dialah yang telah mentarbiyah seluruh makhluk, seluruh hamba-hambanya dengan nikmatnya. Yugadzihim, yugadzihim at'amahum, maksudnya memberi makan mereka dengan rezekinya. Allah yang menciptakan mereka setelah sebelumnya mereka lam yakunu syai'an madhkura, tidak pernah disebut, ya, tidak pernah disebutkan. Kemudian ya, kemudian kata beliau lagi, mana lagi tadi, fi butuni ummahatihim, di perut ibu-ibu mereka. Ya, penciptaan setelah sebelumnya penciptaan di tiga kegelapan. Ya, penciptaan di tiga kegelapan. Nah, ya, di mana? Di perut ibu gelap. Ya. Ya. Itu di apa? Alam perut ibu, alam rahim. Nah, dalam keadaan nutfah, mudghah, alaqah. Itu maksudnya. Wa yusilu ilaihim ar-rizqa. Allah lah yang menghantarkan kepada mereka rezeki di perut ibu-ibu mereka. Lidzalika yanmu, oleh karena itulah mereka tumbuh. Jismu al-janin, jasid, jisim, tubuh janinnya tumbuh. Fi batni ummi, di perut ibunya. Wayakburu, dan membesar. Li'annahu yasilu ilaihi ar-rizqu minallah, karena sampai rezeki dari Allah kepadanya. Wa yasilu ilaihi al-ghidha, makanan sampai kepada anak tadi. Tsumma yunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan roh ketika berumur 4 bulan, fa yataharraku wa yahya, dia bergerak dan hidup dengan izin Allah. Inilah tarbiyah di batin, ya, di perut ibu. Tsumma idza kharaja, kemudian idza kharaja, dia keluar, lahir ke muka bumi ini, Allah mentarbiyahnya lagi dengan segala nikmatnya, dengan kesehatan, afiah, keselamatan. Wa yadurru, darra yadurru, mengalir alaihi untuknya, labanu ummi, ASI, air susu ibunya. Fa yataghadza ila ayakula ta'am, maka dia pun makan dari situ sampai akhirnya dia makan makanan. Wa yastaghni anil hadid, dan dia enggak perlu lagi susu ketika dia sudah disapih berumur 2 tahun lebih. Kemudian dia yanmu, tumbuh lagi syai'an fasyai'an, sedikit demi sedikit akalnya, pendengarannya, matanya, kemudian berkembang sedikit demi sedikit hingga akhirnya dia ya belum hulum, dia sudah balig, ya, kemudian dia berkembang lagi hingga sampainya dia semakin dewasa, kuat, dan mencapai umur 40 tahun. Wa yakunu fi ghayatil quwwah, dan dia sudah pada puncak kekuatan. Ya, maka ini boleh dibaca belum? Famanil ladzi, boleh dibaca belum? Belum. Ah, Saiful baca, Saiful. Ayyul ladzi Allah Allati rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi. Kutuma ala wadihil ardi minal awalimil adamiyati wal hayawaniyati wa alamil barri wal bahri min akbari makhluki ila asdori makhluki bil barri wal bahri kulluha tatagadza bini'amihi wa rizqihi. Qala ta'ala amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah. Baqala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Hadza huwa rabbu subhanahu dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu. Amma ghairullahi jalla wa ala fala yamliku min dzalika syai'an. Kata Syekh, paman alladhi yuladihi, maka siapa yang memberikan dia makan dari pada hari, dimulai dari hari dia diciptakan di perut ibunya sampai dia mati? Siapa yang memberi dia makan? Ya. Summa man alladhi yusawwiru hadha ta'am? Kemudian siapa yang yusawwik, apa namanya? memperkenankan dia makanan tersebut, yaitu dan minuman ini di dalam tubuhnya sehingga sampai kepada setiap khaliyah, sel-sel, wa adalah otot-ototnya, ila kulli makanin fi jismi, sampai kepada setiap persendian di tubuh dia. Manilladhi yushahiya. Apa tadi saya pul bacanya? Yushi itu a'toyote. Mana ladhi yushi ilaihi ta'ama wa syaraba? Siapa yang memberikan pada dia makanan minuman? Siapakah yang memalingkan dia, ya, dan mengeluarkan dia dari bahaya? Siapakah yang melakukan itu semua, yang telah mentarbiah manusia ini? Bukankah itu adalah Allah Azza wa Jal? Inilah Allah Rabbul Alamin alladhi yurabbi, yang mentarbiah. Allah yang telah mentarbiah dan mentarbiahku dan semua alam. Mentarbiah maknanya ini, paham? Mentarbiah memberikan rezeki dari masa di perut ibu sampai mati, yang menjaga dia dari segala macam bara bahaya, ya, dari yang memberikan dia kesehatan, itu namanya mentarbiah. Paham? Tayyib. Ya, wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi kullu ala wajhil ardh. Semua yang ada di permukaan bumi ini, apakah dari alam manusia, hewan, alam daratan, lautan, bahkan lautan, ya, dari makhluk yang paling kecil, besar, sampai makhluk yang paling kecil, ya, di daratan maupun di lautan, semuanya tatagadza bi ni'amihi, semuanya makan dengan nikmat Allah dan rezeki dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian jika Allah menahan rezekinya? Ya. Wa ma min dabbatin, dan betapa banyak binatang melata fil ardh, di muka bumi ini, illa Allahu rizquha. Melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah lah yang mengetahui tempat berdiamnya hewan tersebut dan tempat penyimpanannya. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizquha. Dan betapa banyak hewan melata di muka bumi ini yang tidak dapat membawa rezekinya. Allah yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberikan rezeki padanya dan kepada kalian. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa hadza huwa rabbus subhana dzalikum rabbukum fa'buduh. Yang demikian adalah ada Rabb kalian, maka beribadahlah kepadanya. Adapun selain Allah Jalla wa Ala, maka dia enggak memiliki apa-apa sedikit pun. Nah, apakah berhala atau yang lainnya? La ahada yamliku min rizqi syai'an. Tidak ada seorang pun yang memiliki rezeki sedikit pun. Ya. Semuanya selain Allah itu marzuk, justru diberi rezeki. Makhluk diciptakan misluk, sama seperti Anda. Qala syekh wa huwa ma'budi laisa lahu laisa li ma'budun siwahu. Dialah Allah ma'budi, sembahanku, yang aku tidak memiliki sembahan selainnya. Ya. Nah, fadhal dibaca. Dimas. Rame belum? Makna ma'budi, sembahanku itu Rabb yang sya'nuhu, yang keadaannya dialah yang berhak untuk diibadahi dariku dan dari selainku. Kemudian Syekh memberikan tadbih, peringatan rahimahullah ta'ala, bahwasanya tidak cukup ikrar menetapkan rububiyah saja, ya, menetapkan Allah pencipta, mentarbiyah, tidak cukup Anda menyatakan Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiyah aku dengan nikmat-nikmatnya, adalah yang tidak cukup. Lamunah, maka haruslah Anda mengakui bahwasanya ubudiyah, peribadatan lahu, hanya untuk Allah, dan Anda memurnikan untuknya ibadah. Hadza huwal farqu, inilah perbedaan antara muwahhid ahli tauhid dan musyrik. Maka seorang muwahhid ahli tauhid, dia menetapkan rububiyah Allah dan peribadatan wahdahu la syarika lahu, peribadatan hanya kepada Allah yang tiada sekutu baginya. Sedangkan musyrik, dia menetapkan rububiyah Allah, namun dia musyrik dalam peribadatan kepadanya. Artinya dia malah memberikan ibadah kepada selain Allah. Yusyriku ma'ahu ghairahu fi ibadatihi. Dia menyekutukan Allah dengan selain Allah dalam peribadatan kepada selainnya. Dia menyekutukan Allah, ya, di samping Allah, kepada man la yakhluqu, kepada sesuatu yang tidak dapat mencipta, yang tidak dapat memberi rezeki, wala yamliku syai'an, bahkan yang enggak punya apapun. Inilah perbedaan antara ahli tauhid, muwahhid dan musyrik. Muwahhid menyatakan Rabbku adalah Allah, dialah ma'budi, dialah sembahanku. Laisa li ma'budun siwahu, aku enggak punya sembahan lain selain dirinya. Adapun musyrik menyatakan Rabbku adalah Allah, namun ibadah, lakinnal ibadata indahu laisat khosatan billah. Namun ibadah di sisi Allah itu enggak hanya khusus untuk Allah. Maka dia beribadah kepada, ya, kepada asjar, pepohonan, di samping beribadah kepada Allah, kepada bebatuan, kepada aulia, para wali, orang soleh, kuburan. Oleh karena itu mereka menjadi musyrik. Maka penetapan mereka akan tauhid rububiyah itu lam yatfa'uhu, tidak bermanfaat untuknya, dan itu tidak memasukkan dia ke Islam. Nah, ya, pantau berikutnya. Ya, Raymond. Laisa li ma'budun siwahu Subhanahu wa ta'ala. Hadza takriru at-tauhidu bitauhidi. Hadza takriru tauhidi bil dalil. Wa hadza dalilun aqliyun. Tsumma dzakara ad-dalilu an-naqli min al-Qur'ani. Tsumma dzakara ad-dalila an-naqliya min al-Qur'an. Wa dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar. Gimana Pak Amin? Hah? Ntar kalau udah itu bilangin ya. Proses pemulangan. Ntar kalau dipulangin ya, biar anak-anak yang ikut bantuin. Butuh bantuan anak-anak gak? Tenda? Hah? Siapa tuh yang udah baca? Coba Revi. Yang udah baca tadi siapa? Revi, Saiful, siapa lagi? Dimas, Nugraha, bantuin tuh. Pak Amin. Dulu. Siapa lagi yang udah baca? Ayo Nugraha. Buh, kuncinya mau remon. Bu Irob. Ah, terus. Hadhil ayatu ya awalul Qur'ani bil mustafi. Laisa qablaha illa bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya akhiru kalami ahlil jannati. Qala ta'ala wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu jalla wa ala iftataha biha al-khalqa. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardha wa ja'ala adh-dhulumati wan nura wa qatamu biha al-khalqa. Qala ta'ala wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Fataha biha al-khalqa wa qatama biha wa hiya kalimatun 'azimatun. Wa qawluhu ta'ala alhamdulillah as-sana'u ala mahmudi ma'a mahabbatin wa ijlali wa ala fil hamdi wa ala fi al-fil fil hamdi li istidraki ay jami il muha nana. Mana tadi antum? Cukup dulu sini. Tadi saya lagi masih tahu ya. Mau saya tanda. Dari mana tadi Raymond bacanya? Kenapa Nugraha? Hah? Ya, Raymond kalau udah selesai tolong bantu juga sana ya. Ya, faqauluhu wa huwa ma'budi. Dialah Allah ma'budi sembahanku itu ilah alladhi abuduhu yang aku menyembahnya. Laisa li ma'budun siwahu. Aku tidak memiliki ilah selainnya. Tidak dari kalangan malaikat, dari kalangan para rasul, maupun dari kalangan orang-orang soleh, dari pepohonan, bebatuan, ya, tidak dari sesuatu apapun. Aku tidak memiliki sembahan selainnya. Hadza taqriru tauhid. Ya, bidalil. Inilah penetapan tauhid dengan dalil. Ya, ini dalil akli. Kemudian beliau menyebutkan dalil nakli. Dalil nakli itu dalil kutipan, nakal, ya, dari Al-Qur'an, sunnah. Ya, dari Al-Qur'an. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin. Okay. Ayat ini adalah awal dari Qur'an di mushaf. Ya. Tidak ada sebelumnya kecuali bismillahirrahmanirrahim. Dan ini pula akhir kalam di jannah. Ya Allah Ta'ala berfirman, wa akhiru da'wahum, ya perhatikan. Dan akhir dari seruan mereka penduduk surga adalah, anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan Allah Jalla wa'ala memulai penciptaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ja'ala dzulumati wan nur, dan telah yang menjadikan kegelapan dan cahaya. Dan Allah menutup penciptaan juga dengan alhamdulillah. Wa qudiya bainahum bil haqqi wa qilal hamdulillahi rabbil alamin. Telah diputuskan bagi mereka dengan hak dan dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah membuka dengan penciptaan dengan alhamdulillah, mengakhiri ya penciptaan pun dengan kalimat yang azimah ini, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Terus fadal berikutnya siapa? Mustafa. Wahual mustahikku. Wahual mustahikku. Hamdi Allah Taala. Wa amma wa yuhu fa yadhan. Fa yuhu madu. Ida asda. Ida asda ilaika syaitan minal islami. Wa innahu minallahi azza wa jal. Wa alladhi sakkara lana hadha al-makhluqa. Wa huwa alladhi makkanahu min an yuhsina ilaika. Min an yuhsina ilaika. Falhamdu jami'u minallahi azza wa jal. Wa qawluhu lillahi. Mustaqirun. Taib. Syekh menyatakan, alhamdulillah adalah asana pujian bagi seluruh yang dipuji, atas segala yang dipuji, disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Maka al pada alhamdulillah itu al istidrokiyah, yang dapat diganti dengan kullu, jami'u. Maka maknanya jami'ul mahamidi, semugala pujian itu untuk Allah. Mulkan wastihqaqan. Ya. Atas kerajaannya dan kelayakannya, maka Allah lah yang berhak untuk dipuji secara mutlak. Adapun selain Allah, yuhmadu dipuji sesuai sekadar dengan apa yang dilakukan dari hal-hal yang baik, ya, jamil, yang indah, yang baik. Nah, adapun pujian secara mutlak yang sempurna itu hanya untuk Allah, karena segala nikmatnya, li'anna ni'ama kullaha, ya, karena segala nikmat semuanya minhu, dari Allah. Dan hingga makhluk idza asda ilaika syai'an, apabila makhluk memberikan kepada Anda sesuatu hal, ya, berupa kebaikan, asda yusdi memberikan, maka itu asalnya dari Allah. Allah lah yang menundukkan makhluk tersebut, ya. Allah lah yang menundukkan makhluk tersebut untuk Anda. Ya. Sakharalaka hadzal makhluqa wa huwa allazi makkanahu, dan Allah lah yang memberikan kemampuan kepada makhluk tadi, an yusina ilaik, untuk berbuat baik kepada Anda. Maka alhamdu itu kembali hanya kepada Allah, pujian. Ya, wa qawlu lillahi alhamdulillahi jar majrur, itu muta'alliq dengan mahdzub khabar mubtada. Yaitu alhamdulillah, alhamdu kainun atau mustaqirun lillah, karena lillahi jar majrur. Alhamdulillah mubtada. Tapi cukup ya, jenazahnya sudah datang. Ya, kita ya, bantu mengurusi jenazah, ini pahala yang besar. Ya. Subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila lantas.